بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله segala puji hanya milik Allah تبارك وتعالى. Kembali kita insya Allah setelah lama vakum akan melanjutkan pembacaan kitab Akhsar al-Mukhtasarat. Hanya saja karena Ana memang baru pindahan, belum ada rak buku, sehingga semua buku-bukunya masih dalam kardus, sulit untuk mencari satu persatu buku-buku tersebut. Sehingga insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membaca Akhsar al-Mukhtasarat dari naskah digital yang disediakan oleh Turoth, aplikasi digital. Fa insya Allah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah, dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Taib, amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan kitabul janaiz, dan sekarang sudah sampai kepada pasal yang baru, di mana di sini merupakan pasal tentang taghzilu wa takfi al takfin al mayyit. Yaitu memandikan dan mengkafankan mayit. Sehingga di sini merupakan pasal yang terkait dengan cara memandikannya, cara mengkafaninya dalam proses jenazah. Dalam proses jenazah. Maka qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala faslun, pasal. Wa idza akhadha fi ghuslihi, dan apabila kita ingin memandikan mayit, jadi ketika kita memandikan orang yang sudah wafat, apa sih sebenarnya hukumnya memandikan orang yang sudah wafat? Memandikan yang orang yang sudah wafat itu hukumnya itu adalah fardhu kifayah. Dan mandi di sini ada syarat sahnya. Ada syarat sahnya. Yang pertama, airnya. Airnya itu harus dari air yang berupa air tohur. Satu, airnya tohur. Yang kedua, airnya itu didapatkan dengan sebab yang mubah. Ya, dalam artian bukan boleh nyuri atau boleh nyolong atau punya orang lain, enggak. Jadi yang pertama dari segi airnya, airnya itu adalah tohur. Dan juga didapatkan dengan cara yang mubah. Lalu syarat yang terkait dengan orang yang memandikan mayit tersebut. Maka yang memandikan mayit tersebut dipersyaratkan bahwa dia adalah muslim. Dan dia juga adalah aqil. Dan dia juga adalah orang yang baligh. Sehingga lima syarat ini. Lima syarat ini terkait tentang syarat sahnya ketika kita memandikan mayat. Maka lima hal ini harus terpenuhi. Airnya tohur, airnya didapatkan dengan cara yang mubah atau halal. Kemudian yang memandikannya itu adalah seorang muslim. Kemudian dia sudah akil, baligh. Maka dengan demikian pemandian jenazah tersebut bisa dikatakan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Nah, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa idza akhadha fi ghuslihi, kalau memandikan mayit ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah satara auratahu, yaitu menutup aurat. Nah, dalam permasalahan menutup aurat hukumnya wajib bagi siapa? Wajib bagi mereka yang memang umurnya sudah lebih dari umur tamyiz. Umurnya sudah lebih dari umur tamyiz. Dan kita sudah bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu bahwa sinu tamyiz atau umur tamyiz itu 7 tahun. Sehingga apabila sudah lebih dari 7 tahun, maka hukum untuk menutup auratnya, di sini satara auratahu, menutup auratnya itu adalah wajib. Hukum menutup aurat di situ adalah wajib. Kemudian setelah menutup aurat, apa yang juga yang harus diperhatikan, yaitu wasunna satru kullihi anil uyun, dan disunnahkan juga untuk menutup semuanya dari pandangan-pandangan manusia. Dalam artian ketika kita memandikan jenazah, memandikan jenazah, kalau bisa itu ada tempat khusus yang tertutup, baik tempat pemandian, ya jadi dimandikannya itu khusus, ditaruh, ya kan, ada kamar mandi khusus misalnya, sehingga orang-orang nggak bisa ngelihat kalau sedang dimandikan, atau dipasang tenda, misalnya memang jenazahnya harus dimandikan secara outdoor, dipasang tenda, sehingga yang seperti ini hukumnya sunnah. Agar apa? Agar pandangan-pandangan orang itu terhadap jenazah yang dimandikan dan proses memandikannya itu dilakukan secara tertutup sehingga pandangan mereka tidak bisa sampai sampai ke situ. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa kuriha huduru ghairi mu'in, dan orang yang gak ikut ngebantuin mandiin jenazah maka makruh hukumnya untuk hadir di situ. Sebagaimana sih kata penulis, dan dimakruhkan kehadiran orang yang bukan membantu. Ya, jadi misalnya ketika sedang menjalani proses pemandian jenazah, maka hendaklah orang yang hadir di ruangan tersebut, ya yang kalau misalnya yang disunahkan tadi di ruangan tertutup tersebut atau tenda tertutup tersebut, maka yang hadir di situ adalah memang yang ada kontribusi memandikan jenazahnya. Kalau memang dia nggak ada kontribusinya, cuma mau lihat-lihat doang, maka dimakruhkan. Hukumnya tidak disukai atau makruh. Tsumma nawa. Nah, kemudian yang memandikan juga harus berniat. Berniat dalam artian niat mandi gitu. Niat memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah, wasamma, maksudnya wasamma di sini adalah mengucapkan tasmiyah atau membaca bismillah, sebagaimana dikiaskan dalam permasalahan wudu, dan hukumnya ini adalah wajib, sebagaimana kita telah bahas dalam kitab Taharah, bahwa mengucapkan bismillah atau membaca bismillah sebelum mulai wudu, maka itu hukumnya itu adalah wajib. Wajib. Apabila sengaja ditinggalkan, maka tidak sah wudunya. Nah, begitu juga di sini. Jika sengaja ditinggalkan, maka tidak sah. Sehingga hukumnya itu adalah wajib diucapkan kalau ingat. Ya, kalau misalnya lupa gimana, Sat? Kalau misalnya lupa, nggak masalah. Diteruskan proses pemandian jenazahnya pun itu juga sah. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, dia udah ingat bahwa tasmiyah atau mengucapkan bismillah itu adalah wajib, tapi dia justru malah meninggalkannya, maka yang seperti ini menurut fuqaha ul Hanabilah bahwa pemandiannya tidak sah. Sehingga yang pertama, si yang orang yang mau memandikan mayit, dia niat dulu, niat bahwa dia ingin memandikan jenazah atau mayit. Kemudian dia baca bismillah. Bismillah. Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, wa huma kafi ghusli hayyin. Maka dua-duanya yaitu tentang niat dan membaca bismillah sama kayak ya ketika kita lagi memandikan orang yang hidup atau ketika kita mandi junub. Baik. Kemudian setelah niat dan baca bismillah, lalu jenazahnya diapain? Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, "Tsumma yarfa'u ra'sa ghairi hamilin." Nah, di sini ada kata-kata penting, ghairi hamilin. Baik. Jenazahnya itu diapain? Jenazahnya itu diangkat kepalanya. Jadi misalnya ini jenazahnya. Maka kepalanya diangkat begini. Kepalanya diangkat. Ini misalnya badannya ya. Ini badannya, maka kepalanya diangkat. Diangkatnya sampai mana? Diangkatnya itu adalah ila kurbi julus. Sampai kayak mau duduk. Jadi kalau misalnya mau diangkat nih kepalanya, kita angkat seginilah. Gitu. Ya kan kalau duduk segini nih, duduk. Ya kan 90 derajat. Ya mungkin ya seginilah. Gitu. Kita angkat. Tetapi ingat yang diangkat seperti ini itu adalah ghairi hamilin. Bukan ibu-ibu hamil. Jadi selain ibu-ibu hamil baru kita angkat seperti ini. Kenapa? Karena kalau ibu hamil dan juga dia diangkat seperti ini takutnya malah membahayakan janinnya. malah membahayakan janinnya. Sehingga kita lihat dulu jenazahnya keadaannya gimana. Ibu hamil atau bukan? Kalau ibu hamil ya biarin ditelentangin. Tapi kalau dia bukan ibu hamil, baik laki-laki ataupun perempuan, maka diangkat kepalanya sampai seakan-akan sudah mau duduk, baru setelah itu dimandikan, dan di sini kata penulis rahim Allah Ta'ala, وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ وَيُكْثِرُ الْمَاءَ حِنَ إِذٍ. Jadi kalau misalnya bukan ibu hamil, diangkat kepalanya, dimandikan, dan perutnya itu diusap-usap. Perutnya diusap-usap, tentunya ini diusap-usap dalam rangka untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masih ada tersisa di dalam perutnya. Maka diusap-usap begini, dipencet-pencet, tapi jangan keras-keras. Nah, di sini kata penulis juga birifkin, gitu. Jadi dipencet-pencetnya itu dengan lembut. Nah, kemudian setelah itu diguyur, wayuk firul ma'ahina idin. Gitu, diguyur dengan air, diperbanyak airnya saat tersebut. Nah, itu kalau misalnya bukan ibu hamil. Kalau ibu hamil dibiarin telentang, dan setelah dibiarkan telentang juga jangan janinnya dipencet-pencet, jangan. Sehingga ini merupakan pengecualian. Kalau ibu hamil dibiarkan telentang dan perutnya juga jangan ditekan-tekan seperti itu. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ بِهَا. Nah, jangan lupa bagi yang ditugaskan untuk memandikan jenazah itu pakai sarung tangan. Nah, sebenarnya sarung tangannya itu apakah cuma satu tangan atau dua-duanya? Maka yang disunnahkan itu sebenarnya dua-duanya dia pakai. Jadi baik nanti yang tangan kiri membersihkan kubul dan dubur, dan tangan kanan ini digunakan sebagaimana insya Allah nanti disinggung oleh penulis rahimahullah ta'ala, itu digunakan kayak untuk membersihkan gigi, lubang hidung, seperti itu. Jadi yang memandikan jenazah, maka dianjurkan bagi mereka untuk memakai ya lapisan, ya sarung tangan lah kalau zaman sekarang insya Allah. Baik, maka itu yang terkait ketika senang memandikan. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan ketika kita sedang memandikan jenazah. Kata penulis melanjutkan, di sini adalah وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ. Dan haram hukumnya untuk menyentuh aurat orang yang sudah berumur 7 tahun yang tadi sudah disebutkan. Jadi kalau 7 tahun bukan hanya saja wajib untuk ditutup auratnya, tetapi juga auratnya itu enggak boleh dipegang-pegang. Ustaz, kan kita mandiin. Ya walaupun kita mandiin enggak boleh dipegang-pegang. Gitu. Kita cuci aja sebisanya, tetapi enggak boleh dipegang-pegang. Kemudian kata penulis, "Tsumma yudkhilu isba'aihi wa 'alayhima khirqah." Ah, di sini juga kata penulis, kemudian dimasukkan jari-jarinya, ya maka yang dalam kitab-kitab fikih itu biasanya disebutkan jari-jarinya itu adalah telunjuk sama jempol, gitu. Dimasukkan kemana? Ya tentunya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa alaihima khirqah, ya kalau bisa di jari-jarinya itu ada lapisan, ya kalau zaman sekarang ya sarung tangan lah. Sebagaimana tadi sudah disinggung, dimasukkan kemana? Hirqatun mablulah, jadi memang sarung tangannya itu atau lapisannya itu sudah dilembabkan, fi famihi, dimasukkan ke mulut. Jadi jenazahnya itu dimasukkan supaya apa? Disikat gigi-giginya. Sikat mulutnya, fayamsahu asnanahu, sehingga giginya juga disikat secara lembut. Wa fi man khiraihi, dan juga di kedua lubang hidungnya, fayunadzifuhuma bila idkhali ma'in, maka dibersihkan mulut maupun hidung, dua lubang hidung itu bila idkhali ma'in, tanpa harus dimasukkan air ke tersebut. Jadi enggak perlu dimasukin ke air gitu, disiram gitu ke lubang hidungnya. Nah, ini enggak perlu. Jadi dibersihkan giginya, dibersihkan juga lubang hidungnya tanpa harus memasukkan memasukkan air. Nah, kemudian setelah tersebut udah beres nih, ya kan, udah beres, udah kita angkat bagi selain ibu hamil, kita pencet-pencet, kita guyur, kita juga gosok-gosok segala macam, giginya juga kita sudah bersihkan. Sudah bersihkan, barulah setelah itu thumma yuwaddi'uhu. Kemudian kita wudukkan. Siapa yang kita wudukkan? Ya jelas yang kita wudukkan itu adalah jenazah yang sedang kita sedang mandikan. Ya kita wudukin. Kita wudukin ya sebagaimana wudu ketika mau sholat, maka jenazah tersebut juga kita wudukkan sebagaimana wudu sebelum kita kita sholat. Iya wudu normal biasa aja. Ya kan dimulai dari tangan, ya kan telapak tangan, kemudian mulut, hidung, muka, tangan dan seterusnya. Kemudian kita kita wudukkan. Kemudian jangan lupa yaitu adalah di sini kata penulis rahimahullah taala wa yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bi raghwati sidr wa badanahu bi thuflihi. Nah, ini juga disunnahkan ya kan ketika kita mau keramas dan juga kita mau gosok-gosok jenggotnya dia kalau memang punya gitu. Itu ada disunnahkan air dicampur pakai daun sidr. Air dicampur pakai daun sidr. Nah, ini daun sidr ya daun pohon sidr lah. Apa ya bahasa Indonesianya ana lupa. Gitu. Tetapi di sini maksud dari syariat itu adalah supaya apa namanya tanzif. Dalam artian untuk membersihkan, untuk menekankan dari segi kebersihan maupun segi kewangian. Ya, kalau misalnya zaman dulu itu yang biasa dipakai itu adalah daun sidr, kalau zaman sekarang yang menggantikan daun sidr pun bisa. Ya, kayak misalnya sabun, sampo, ataupun kalau mau dicampur sekalipun pakai daun sidr, pakai sampo, pakai sabun, ini pun enggak masalah. Karena yang penting menurut maksud syarak, maksud syariat itu adalah bagaimana kita memuliakan si mayit dan bagaimana kita ingin membersihkan dia dengan kebersihan yang baik. Dan di antara kebersihan yang baik itu adalah yang wangi. Yang wangi. Sehingga di sini tujuan ada daun sidr itu sebenarnya itu adalah untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Dan ketika maksud syara ini bisa digantikan, ya kan, maka boleh. Baik digantikan dengan sabun, baik digantikan dengan sampo, ya, maka yang seperti ini bisa bisa dilakukan. Kemudian di sini kata penulis rahimahullah taala thumma yufidu alaihi alma. Nah, kemudian ya baru setelah diwuduin, setelah airnya itu juga kita campur sabun untuk keramas, ya kan, untuk cuci-cuci ininya, jenggotnya segala macam, barulah kita guyur sekali lagi. Barulah kita guyur sekali lagi. Nah, ketika lagi dalam hal tersebut wasunnah disunahkan itu adalah at-tathlits. Nah, jadi ya sebagaimana kayak wudu, sebagaimana dalam wudu itu kan disunnahkannya itu yang paling baik itu adalah tathlits atau tiga kali. Tiga kali bahkan menurut para ulama bahwa kalau cuma sekali hukumnya makruh dalam memandikan mayit. Kalau cuma sekali dalam memandikan mayit hukumnya itu adalah makruh, maka yang disunahkan itu tiga kali. Tiga kali watayamun dan juga mendahulukan yang kanan. Hukumnya sunnah mendahulukan yang kanan. Kemudian juga sunnah hukumnya wa imraru yadihi kulla marratin ala batnihi. Jadi ketika kita wuduin nih berapa kali ya kan kita wuduin kita mandiin gitu. Nah, setiap kali itu perutnya itu ya kan, perutnya itu kita gosok-gosok. Perutnya itu kita kita gosok-gosok. Ya kan ketika diguyur brrr, gosok. Nanti juga yang kedua kalinya gosok lagi supaya apa? Supaya sisa-sisanya itu keluar. Nanti ketika keluar dibersihin, diguyur lagi. Digosok-gosok lagi, dibersihin, diguyur lagi, disiram lagi, dibersihin lagi. Sehingga menggosok-gosok perut, maka di sini hukumnya adalah disunahkan untuk tujuan supaya sisa-sisa kotoran yang tersisa pada perutnya itu bisa keluar dan mayit itu bisa dalam keadaan yang lebih bersih. Fa'il lam yanqi zada hatta yunqi. Kalau keluar terus gimana, Ustaz? Ya kalau memang sudah keluar terus, ya dibersihin terus. Dibersihkan terus. Dibersihkan terus, kecuali kalau memang si mayit itu ada penyakit. Artinya dalam artian nggak berhenti-berhenti. Maka kalau nggak berhenti-berhenti, nanti bisa duburnya itu di ya disumpel. Gitu, dengan ya alat-alat medis atau sebagainya macamnya. Nah, kalau sekarang ya udah banyak lah itu cara disumpel supaya apa? Supaya tidak keluar terus, maka yang demikian ini keadaan khusus. Tapi keadaan umum, maka selama itu dibersihkan keluar, diulangi lagi. Dipencet-pencet keluar, diulangi lagi. Dipencet-pencet keluar, diulangi lagi. Gitu. Hatta yungki, sampai bersih. Sampai bersih. Dan hal-hal yang makruh dalam memandikan jenazah, bagaimana di sini singgung oleh penulis rahimahullah ta'ala, yaitu adalah iqtisarun ala marrah. Sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa makruh hukumnya kalau cuma sekali. Diguyur cuma sekali. Ketika wudu cuma sekali. Maka ini hukumnya makruh. Dimakruhkan. Makruh juga hukumnya untuk menggunakan ma'un har. Air panas. Jadi airnya biasa aja sebenarnya ketika kita memandikan mayit, maka air yang keluar dari keran, nah itulah dia yang kita pakai untuk memandikan mayit. Gitu. Dan juga